saja sinyalmu, aku biasa saja. Kau kirimkan tanda, namun aku cuek. Kau bermain mata, aku buang muka. Kau berlagak mesra, aku tetap cuek. Lihat suka, aku tidak suka. Tapi kau memaksa, aku tetap cuek. Kau bermain mata, aku buang muka. Kau berlagak mesra, aku tetap cuek. Jangan kau marah padaku bila ku diam. Ku tak ada hati, bukan ku menghina. Engkau memang cantik, lalu bagaimana kalau ku tak suka? Kau terlihat suka, aku tidak suka. Kau memaksa, aku tetap cuek. Kau bermain mata, aku buang muka. Kau berlagak mesra, aku tetap cuek. Jangan kau marah padaku bila ku diam. Ku tak ada hati, bukan ku menghina. Engkau memang cantik, lalu bagaimana kalau ku tak suka? Aku tetap cuek.